pada hari-hari ini muncul orang yang melegalitas, terutama dari kalangan masjunin, yang melegalitas menandatangani syarat-syarat kekafiran yang dilontarkan, yang merupakan syarat dari pihak togut kepada masjunin yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat, yang diantaranya harus apa, berjanji setia kepada kekafiran dan seterusnya. Mereka mengatakan bahwa ini adalah boleh. Kenapa? Karena kekafiran yang akan dilakukan, yang diikrarkannya belum dilakukan sekarang, tapi sekarang baru berjanji untuk melakukannya. Melakukannya belum, tapi di masa mendatang. Jadi dia mengatakan janjinya sekarang, jadi orang berjanji untuk setia kepada UUD 45 atau untuk membantu Togut dalam membongkar jaringan para mujahidin. Terus mereka melegalitas perbuatan mereka dengan mengatakan boleh. Karena apa? Karena hal kekafiran yang dijanjikan tersebut belum dilakukan. Jadi mereka mengatakan ini boleh, bahkan kemudian mereka berdalih dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis qudsi. Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa berniat untuk melakukan keburukan, terus dia tidak melakukannya, maka dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berniat untuk melakukan keburukan, terus dia melakukannya, maka dicatat sebagai satu keburukan. Mereka berdalih dengan hadis ini, bahwa tadi niat untuk melakukan kekafiran, tapi tidak melakukan, karena belum dilakukan. Berarti apa? Belum dicatat sebagai satu keburukan. Bahkan kalau konsekuen dengan hadis ini, berarti orang tersebut harus meyakini bahwa ketika dia berniat untuk melakukan kekafiran tersebut, terus dia tidak jadi karena belum dilakukan, berarti meyakini bahwa dapat satu pahala dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi kalau dia berdalil dengan hadis ini. Karena hadis ini menetapkan bahwa kalau orang tersebut berniat untuk melakukan keburukan terus tidak jadi, maka dicatat sebagai satu sebagai kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka memahami. Padahal hadis ini tidak semutlak itu. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dunia ini milik empat orang. Pertama, orang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Dia menggunakan hartanya itu di atas ketakwaan kepada Allah, dan dia mengetahui bahwa Allah punya hak pada harta yang dia miliki, dan dia menyambungkan silaturahmi. Maka dia orang yang paling utama. Yang pertama. Kedua, orang yang memiliki ilmu tapi tidak diberikan harta. Dia mengatakan, seandainya saya memiliki harta, tentu saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh si fulan yang pertama itu. Maka dua orang ini pahalanya sama. Dan yang ketiga, orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, dan dia apa? Menggunakan hartanya tidak di atas ketakwaan kepada Allah, dia ngawur dalam menggunakannya, maka dia mendapatkan dosa. Dan yang keempat, orang yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan harta, dan dia mengatakan, saya ingin seandainya punya harta, ingin melakukan seperti si fulan, di golongan yang ketiga. Maka kedua-duanya sama berdosa. Lihat di sini, dicatat niatnya. Dia tidak, belum punya harta, tapi dia berniat seandainya diberikan harta, dia akan menghambur-hamburkan hartanya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini niatnya dicatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis yang pertama tidak di atas itlaknya. Maksudnya hadis yang pertama itu bila orang tidak berniat untuk melakukan maksiat terus tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, maka dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Sebagaimana hadis tentang orang yang tawasul kepada Allah, salah satu dari tiga orang yang masuk ke dalam goa, yang salah satunya bertawasul kepada Allah ketika mau melakukan maksiat, perbuatan zina dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, ini orang itu tidak jadi, dan itu merupakan perbuatan baik yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang kedua yang niatnya dicatat adalah orang yang dia tidak melakukan tersebut karena dia tidak memiliki kesempatan. Bukan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kaitan bukan kaitan dengan kufur dan iman. Karena kalau seandainya kaitan dengan kufur dan iman, karena kaitan kufur dan iman beda permasalahannya. Itu kaitan dengan orang-orang yang muslim. Karena orang kafir niatnya dia tidak dicatat sebagai kebaikan. Adapun dalam masalah kekafiran, selain tadi hadis itu tidak ada atas itlaknya, juga dalam kaitan kekafiran, Allah Subhanahu wa taala telah memvonis kafir orang yang berniat untuk melakukan kekafiran walaupun tidak jadi melakukan kekafiran tersebut. Dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 11, "Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada." Wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibun. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafikun yang zahirnya muslim. Mereka melakukan perjanjian kepada orang-orang Yahudi bahwa kalau kalian diusir oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Madinah, kami akan ikut keluar bersama kalian dan kami tidak akan ikut membantu siapapun yang menyusahkan kalian. Dan kalau kalian diperangi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kami akan membantu kalian. Dan Allah menetapkan, menyatakan bahwa janji orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi itu bohong. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Allah bersaksi bahwa mereka itu benar-benar dusta saat menjanjikan hal tersebut kepada orang-orang Yahudi. Namun walaupun janji mereka itu bohong dalam menjanjikan kekafiran kepada orang-orang Yahudi, namun demikian Allah Subhanahu wa taala mempertautkan ukhuwah kufriyah antara orang-orang munafikun dengan orang-orang Yahudi tersebut. Tetap Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka sebagai orang kafir. Padahal janjinya bohong. Tidak jadi melakukan apa yang mereka janjikan berupa membantu orang-orang kafir. Berupa kalau zaman sekarang berjanji untuk membongkar jaringan mujahidin kepada orang-orang kafir. Walaupun janjinya bohong, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis mereka sebagai orang kafir. Maka Syekh Sulaiman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab Ad-Dalail, bila saja orang yang menjanjikan kepada orang kafir hal tersebut padahal janjinya bohong, maka Allah memvonis kafir. Maka bagaimana dengan orang yang menjanjikan hal itu sedangkan janjinya benar? Ini salah satu dalil. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, "Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Dzalika biannahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum." Punya orang-orang yang murtad ke belakang setelah jelas petunjuk di hadapan mereka, maka setan mempermudah mereka untuk melakukan dosa dan setan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu sebab mereka murtad itu apa? Biannahum, dikarenakan mereka berkata, berjanji kepada orang-orang yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan kepada orang kafir. Apa janjinya? Sanuti'ukum fi ba'dil amri. Kami akan setia kepada kalian, akan taat kepada kalian, akan patuh kepada kalian dalam sebagian urusan. Jadi orang yang berjanji, kami akan setia kepada Undang-Undang Dasar 45, kepada NKRI, setia. Akan, berarti akan belum ini melakukannya. Diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal belum melakukannya. Artinya berniat untuk melakukan kekafiran, maka kafir saat itu juga. juga orang-orang munafik yang mereka berniat untuk membunuh Rasulullah SAW ketika mereka pulang sepulang Rasulullah SAW dari perang Tabuk, Allah menjelaskan tentang mereka, wahammu bima lam yanalu. Mereka berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka tercapai. Mereka capai itu membunuh Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut itu sebagai kekafiran. Jadi niat untuk melakukan kekafiran adalah kekafiran. Niat untuk melakukan kekafiran di masa mendatang, maka kekafiran saat itu juga. Maksudnya saat mengucapkan ucapan tersebut. Niatul kufri fil ma'al, kufrun fil hal. Makanya para ulama menetapkan kaidah niat kafir di masa mendatang, maka kafir saat sekarang juga. Makanya orang itu lebih mendekati kekafiran daripada kepada keislaman. Kalau orang niat untuk menjadi melakukan kekafiran di masa mendatang, maka saat itu juga, saat dia mengucapkan itu langsung dia kafir. Tapi kalau orang berniat untuk masuk Islam di masa mendatang, maka tidak menjadi muslim kecuali nanti menunggu masa depan tersebut apa dia jadi masuk Islamnya atau tidak. Kalau ternyata tidak berarti bukan muslim. Kalau ternyata masuk Islam baru dihukumi sebagai orang muslim di saat dia masuk Islam. Makanya orang lebih dekat ke dalam kekafiran daripada kepada keislaman. Makanya dalam kekafiran itu seriusnya adalah serius, bercandanya adalah serius, mudahanahnya adalah serius, dan juga bohongan juga adalah serius. Oleh sebab itu ketika orang membolehkan untuk melakukan kekafiran di masa mendatang, maka dia adalah orang kafir, orang murtad. Jadi kalau ada orang yang membolehkan menandatangani syarat kekafiran dengan alasan bahwa ini melakukan kekafirannya bukan sekarang tapi masa mendatang, tapi dia sekarang menandatangani kekafiran tersebut, maka kafir saat itu juga orang yang menandatanganinya, dan orang yang melegalkannya juga adalah orang kafir juga, apapun syubhat yang dia lontarkan. Jadi inilah akibat daripada orang zaman sekarang ini sudah memiliki keinginan, terus mereka mendalili apa yang mereka inginkan dengan dalih-dalih yang mereka ambil sana sini. Oleh sebab itu kita harus apa? Harus hati-hati di dalam apa? Di dalam bertindak. Karena orang itu ketika sudah ada hal tersebut dalam hatinya susah untuk meninggalkannya. Karena ada zaig di dalam hatinya. Maka yang akan dicari adalah hal-hal yang samar. Dia tidak memahami bahaya hal itu. Kalau seandainya orang itu mengetahui kedudukan tauhid dan kedudukan syirik, tentu dia tidak akan melontarkan hal semacam itu. Ketika dia melontarkan, berarti dia belum mengetahui kedudukan tauhid dan kedudukan syirik di dalam dinul Islam ini. Oleh sebab itu, orang semacam itu lebih butuh untuk kembali mempelajari tauhid daripada dia apa banyak mengeluarkan lontaran-lontaran yang justru membahayakan dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi hal tadi sudah kita pahami dan itu hal yang sifatnya muhkam di dalam dinul Islam ini. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang samar, lontaran-lontaran yang samar, maka kita tidak boleh terpengaruh dengannya. Tapi kita kembali kepada yang muhkam. Akan tapi karena likulli saqitin laqit, bagi setiap yang jatuh itu ada yang memungut, setiap syubhat yang dilontarkan pasti ada saja orang yang menganutnya, yang terpengaruh dengannya, maka butuh sekali hal tersebut untuk dijawab. Karena apa? Manusia itu beraneka ragam. Jadi setiap yang dilontarkan walaupun hal tersebut tidak masuk akal, ada saja orang yang terpengaruh dan yang memegangnya. Itu karena perbedaan manusia. Oleh sebab itu apa? Kita kalau ingin selamat, pegang yang muhkam, tinggalkan yang syubhat. Dan syubhat itu perlu untuk dijawab. Karena tadi setiap lontaran pasti ada orang yang menganutnya atau orang yang memegangnya, walaupun lontaran tersebut secara kasat zohir adalah bertentangan dengan dalil atau bertentangan bahkan juga dengan akal sehat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma insal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal murtaddin wa dammir a'da'ad-dini ya rabbal alamin. Allahumma ansur daulatal islamiyata 'ala man nawaha wa 'ala man 'adaha ya rabbal alamin. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وتركيا وإيران وحلفائها ومن أعاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.